بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قنا في الدين عزكم الله. الحمد لله، kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul sunnah, dan juga nikmat talabul ilm, nikmat mencari ilmu agama. Itu semuanya karena fitina azakumullah, wajib kita syukuri, dikarenakan perkara-perkara tadi, perkara iman, perkara Islam, sunnah, dan talabul ilm syar'i, itu merupakan perkara besar yang Allah anugerahkan kepada setiap muslim, khususnya di zaman sekarang ini, di zaman tersebarnya berbagai macam kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan, kebidaan-kebidaan, kemaksiatan-kemaksiatan. Di zaman di mana di zaman sekarang ini, khana fitina azakumullah, tersebar luas yang namanya syubhat dan syahwat. Syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir dari beragam kelompok-kelompok sempalan syahwat, perkara-perkara yang menimbulkan hawa nafsu, beragam kemaksiatan menyebar di kalangan kaum muslimin di negara kita ini. Maka tentunya ikhwan fil din azakumullah, bila seorang di zaman yang seperti ini mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sunnah, dalam bentuk talabul ilm, iman dan Islam, maka itu tentunya merupakan taufik, merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ni'matun 'azimah, nikmat yang sangat besar sekali yang wajib disyukuri oleh setiap muslim tadi. Qona fitina azzakumullah, telah maklum di kalangan kaum muslimin, dan khususnya di kalangan talabatul ilm, para pencari ilmu agama, bahwasanya umat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, di dunia ini. Allah ciptakan mereka dan siap untuk diberi yang namanya fitnah, diberi ujian, diberi cobaan untuk melihat dan dilihat, diketahui siapa di antara mereka umat manusia ini yang masih tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah-perintahnya. Dan dilihat pula siapa pula di antara mereka yang kemudian tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia mengaku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun ternyata pengakuannya dusta, dikarenakan dia kemudian terjatuh dalam sekian banyak fitnah-fitnah yang ada, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini dalam Al-Qur'an. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji umat manusia ini dengan beragam perkara, baik perkara yang jelek ataupun perkara yang baik. Itu semua sebagai fitnah. Allah menyatakan, "Wa nabluukum bil khairi wa syarri fitnah." Dan sungguh kami akan menguji kalian, wahai hamba-hamba Allah, wahai kaum muslimin, dengan syarri wal khair, dengan perkara-perkara kejelekan yang dianggap jelek oleh kalian. Perkara kejelekan dalam bentuk mara bahaya, dalam bentuk musibah, dalam bentuk bencana, dalam bentuk kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan, kemaksiatan, kebidaan, kezaliman dan yang lain-lainnya dari perkara-perkara yang jelek. Dan juga diuji dengan perkara yang baik, yang dianggap baik oleh kalian, wahai kaum muslimin, wahai hamba-hamba Allah, dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk afiat, dalam bentuk kenikmatan lahir dan batin, dalam bentuk keimanan, dalam bentuk tauhid, dalam bentuk akidah yang sahihah, dalam bentuk sunnah, dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ya ikhwan fillah azakumullah, kata Allah, fitnatan, sebagai fitnah buat kalian semua. Untuk Allah lihat, dengan mereka diuji dengan perkara-perkara kejelekan tadi, dilihat apakah mereka mau sabar, bersabar dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian tadi, bersabar dalam menghadapi musibah-musibah, bencana-bencana tadi, dan dia bersabar untuk meninggalkan kekufuran-kekufuran, kesyirikan, kebidaan dan kemaksiatan tadi. Diuji dengan kebaikan. Lalu lihat, apakah mereka mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan tadi, atas kesehatan tadi, dan juga apakah mereka mau mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk iman, dalam bentuk tauhid, dalam bentuk sunnah, dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ikhwan fil din azakumullah, berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Mereka semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini memang siap untuk diberi fitnah, dengan diuji dengan berbagai macam fitnah, dalam bentuk khair dan juga dalam bentuk syar. Jika Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat yang lainnya, dengan ayat yang senada dengan ayat pertama yang saya sebutkan tadi, Allah menyatakan, wa balawnahum bil hasanati was sayyiat wa ilaina yurja'un. Dan kami uji mereka umat manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bil hasanati was sayyiat, dengan hasanat, perkara-perkara yang baik, was sayyiat, perkara-perkara yang jahit, yang jelek, wa ilaina yurja'un, dan kepada kamilah mereka akan kembali sebagai fitnah. Wabil khusus wa nabidina azakumullah, secara khusus orang-orang yang telah menyatakan dirinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah menyatakan dirinya Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyatakan dirinya siap untuk mengamalkan agama ini juga diuji, diberi fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beragam fitnah untuk melihat siapa di antara mereka yang jujur imannya dan siapa pula di antara mereka yang dusta keimanannya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal itu dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, Allah menyatakan, "Ahasibannasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah umat manusia mengira mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman, kemudian mereka tidak diberi fitnah, tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah menegaskan di ayat yang berikutnya, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kaadzibiin. Dan sungguh-sungguh kami telah memberi fitnah kepada orang-orang yang sebelum kalian, sebelum mereka, supaya kami mengetahui, kami melihat siapa di antara mereka yang jujur dalam keimanannya dan siapa di antara mereka yang dusta dalam keimanannya. Nama pada betina azabullah. Ini semua yang menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya fitnah itu pasti akan menimpa siapa saja, tanpa terkecuali, baik dia itu non muslim, orang kufarnya, ataupun dia muslimin, baik dia itu laki-laki ataupun perempuan, dan bagaimanapun bentuk profesi dia, baik dia itu tukang becak, kuli bangunan, para pegawai pemerintahan, ataupun dia seorang dai Allah, ataupun dia seorang ustaz, bahkan walaupun dia seorang syekh, seorang alim ulama, semuanya tanpa terkecuali itu akan mendapatkan fitnah dan diberi fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilihat siapa di antara mereka yang berhasil menghadapi fitnah tadi sesuai dengan norma-norma agama, dan siapa di antara mereka yang enggak berhasil menghadapi fitnah tadi sehingga dia terjatuh dalam berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Rabbilaki wa nabidina azakumullah. Dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya iblis la'anahullah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala Allah menciptakan yang namanya iblis tadi secara khusus, memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fitnah bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an menerangkan kepada kita tentang iblis ini tadi, yang rajim, yang terkutuk ini tadi, sebagai musuhnya Bani Adam dan jin, musuhnya Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, dan juga musuh turunan beliau sampai yaumul qiyamah nanti. Iblis la'anahullah telah menyatakan sumpahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bersiap-siap dan siap untuk memerangi Bani Adam, siap untuk menggoda Bani Adam, siap untuk menyimpangkan Bani Adam dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, "La aq'udanna lahum siratakal mustaqim, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim, thumma la tajidu aktsarahum syakirin." Dia bersumpah demi Allah, sungguh-sungguh aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus ya Allah, dan sungguh-sungguh aku akan datangi mereka dari arah depan mereka, dari belakang mereka, dari sebelah kanan mereka, dari sebelah kiri mereka, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Ini sumpahnya iblis la'anahullah langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapannya Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, siap untuk menyimpangkan Bani Adam, siap untuk menyesatkan Bani Adam. Sehingga ikhwanul fitrin azzakumullah. Iblis la'anahullah ini menjadi pokok penebar fitnah di kalangan Bani Adam. Yang itu semuanya ikhwanul fitrin azzakumullah itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan sunnatullah. Ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin dirubah. Melalui iblis la'anahullah sebagai tokoh penebar fitnah, Allah Subhanahu wa taala menguji umat manusia seluruhnya dengan fitnah yang ada. Maka iblis la'anahullah wa nafidina asyakumullah, setelah dia bersumpah demikian di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia diusir dari surga, dan juga Nabi Allah Adam alaihi wasallam juga dikeluarkan dari surga. Semuanya menuju ke tempat dunia ini, darul imtihani wal bala, negeri tempat diuji dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ mulai iblis la'anahullah melancarkan fitnahnya, melancarkan makar-makarnya, itu semua dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Qala bi dina azzaakumullah, makar iblis, fitnahnya iblis la'anahullah sangat banyak, beragam. Dan memang dia mempersiapkan habail, tali-tali, penjerat-penjerat, makar-makar, tipu daya untuk memenuhi keinginan dia menyimpangkan Bani Adam. Iblis menebar fitnah yang namanya kekufuran. Iblis menebar fitnah kesyirikan. Persiapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita simpulkan, khana bidina azakumullah, sesungguhnya fitnah iblis itu tadi, itu sesungguhnya terkumpul pada dua perkara. Dan semuanya kembali kepada dua perkara tadi. Semua fitnah larinya kepada dua perkara tadi. Perkara yang pertama ialah fitnah syubhat. Fitnah syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir, penyimpangan-penyimpangan aqidah, penyimpangan-penyimpangan tauhid, penyimpangan-penyimpangan prinsip dalam beragama. Fitnah syubhat masuk dalam kategori fitnah syubhat ini tadi. Beragam kekufuran, baik itu kekufuran model Yahud atau Nasara atau Majusi atau kemusyrikan-kemusyrikan yang lainnya. Masuk di situ yang namanya kekufuran, fitnah kesyirikan. Masuk pula dalam kategori asyubuhat ialah fitnah tul bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan yang ada pada agama ini, baik kebid'ahan dalam perkara akidah, menyimpang atau penyimpangan dari prinsip-prinsip Islam yang besar yang kemudian dikenal dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip as-salaf, atau kebid'ahan dalam perkara ibadah, atau kebid'ahan dalam perkara ucapan, atau dalam perbuatan, atau dalam perkara yang lainnya. Masuk di sini seluruh beragam yang namanya kebid'ahan, fitnah syubhat. Fitnah yang kedua ialah fitnah syahwat. Fitnah dalam bentuk syahwat, sesuatu yang membuat syahwatnya seorang naik, sehingga masuk dalam kategori yang namanya syubhat ini tadi. Segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk kefasikan kepada Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, sehingga beragam kemaksiatan yang ada, baik kemaksiatan dalam bentuk wanita, perzinahan, pelacuran, pornografi, atau yang lain-lainnya, masuk dalam kategori fitnah syahwat. Minuman-minuman keras dengan beragam mereknya, masuk dalam kategori yang namanya fitnah syahwat. 6. Dunia masuk dalam kategori fitnah syahwat. Wah, semua perkara-perkara yang berkaitan dengan syahwat seseorang dimasukkan dalam fitnah syahwat. Dua ini fana fitnah azabullah. 6. dari iblis la'anahullah dalam sepanjang sejarah. Tidak pernah henti-hentinya melancarkan fitnahnya, baik dalam bentuk syubhat atau dalam bentuk syahwat. Fitnah pertama yang dilakukan oleh iblis la'anahullah ialah upaya untuk mengeluarkan Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam dari surga. Beliau dan istrinya diupayakan oleh iblis keluar dari surga dengan fitnahnya. Fitnah apa itu? Hah? Ngerti. Fitnah apa itu? Dicek. Harus dilihat di dalam tulisannya itu. Syahwat apa syubhat fitnahnya ini? Syahwat. Naam. Allahu Akbar. Naam, dalam bentuk diupayakan oleh iblis la'anahullah supaya Nabi Adam alaihissalatu wassalam memakan pohon al-khuld syahwat. Berhasil langkah pertama iblis la'anahullah untuk memfitnah, menebar fitnah di kalangan Bani Adam. Berhasil dan dimulai dari bapaknya mereka sendiri, Abul Bashar. Nabi Adam alaihissalatu wassalam terkena fitnah syahwat. Naam. Wa kadzalika sunna bidina azabullah yang namanya iblis la'anahullah tidak akan berhenti menebarkan fitnahnya. Fitnah pertama berhasil, menebarkan lagi fitnah yang kedua. Terjadi pada anak Adam itu sendiri. Anak-anak beliau sendiri yang beliau lahirkan sendiri ketika itu. Iblis la'anahullah kembali menebarkan fitnah di kalangan anak-anak Adam tadi. Ah, fitnah yang kedua itu dalam bentuk apa? Yang sebelah kiri. Halo. Hah? Dalam bentuk syahwat. Dalam bentuk apa itu fitnahnya? Apa? Gimana? Perselisihan antara kopi dan hafil. Dari mana dalilnya Anda mengatakan namanya kopi sama hafil? Hah? Ada yang dalilnya kan? Dari Bukhari kan? Hah? Dari Muslim. Kenapa Anda mengatakan kopi sama hafil? Dari mana riwayatnya Anda mengatakan demikian? Hah? Masyhur. Ngaji apa sebenarnya Mas Jadir kalau yang pahit? Iya. Sebenarnya banyak yang masyhur, tapi jauhnya yang kajak. Iya. Apa fitnah apa? Tadi Anda mengatakan fitnah itu syahwat. Dalam bentuk apa? Fitnah dalam bentuk apa? Apa yang dikatakan sebagai syahwat? Apa bentuk fitnahnya itu apa gitu? Hah? Awal dan jawabannya udah agak antum malang dia. Hah? Kita wanita? Boleh, boleh, boleh. Dari mana itu? Keterangannya, kalau fitnahnya wanita itu. Dari kita ya, kalau kita berhasil ya? Hah? Terus dari istri ya? Kayak gitu? Iya? Allah lusa, terus dari istri katanya. Gimana lagi riwayat kayak gini? Hah, antum? Yang pakai kacamata ya? Kayak obat? Hah? Allahu a'lam. Mana teman kamu yang punya lagi? Masya Allah, wajah lama ini. Hah, antum? Hah? Nggak ngerti? Allah lusa, Allah lusa. Fitnahnya dari sebelah mana ini? Ini kan sudah membicarakan tentang upaya iblis la'anahullah menebar fitnah di kalangan Bani Adam. Fitnah yang pertama berhasil dia lancarkan, yang menjadi korbannya Nabiullah Adam sendiri sallallahu alaihi wasallam. Dengan fitnah itu syahwat dalam bentuk memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang fitnah yang kedua ditebarkan sama dia. Sekarang menjadi korbannya ialah anaknya Nabi Adam. Dalam bentuk apa fitnahnya itu? Syubhat atau syahwat? Syahwat. Nah, dalam bentuk apa syahwatnya itu? Syahwat itu buahnya. Itu isim jenis semua syahwat melbukah sen gini. Hah? Mencintai harta. Mencintai harta. Senang dunia begitu ya. Masya Allah. Sebenarnya mana? Lha kok dalil le enaknya. Jangan asal mengo. Harus ada dalil. Oh, benar ya Allah. Se. Atap. Allah alam. Nah, satunya lagi, antum. Hah? Lu enggak ngerti sih, ya? Wah, gimana ini? Mana yang ngerti kisahnya dua anak Adam? Ah, siapa yang tahu? Ah, namanya Polwana. Ayah dari belakang, obat. Fitnah syahwat dalam bentuk pembunuhan. Ah, ada pun urusan rebutan wanita. Dari mana riwayatnya? Hah? Surah ini yang dipakai. Ini kan nafsnya wabih dalam Al-Quran. Disebutkan dalam surah Al-Ma'idah. Hanya tahu adalah wabih itu jalan ceritanya gak ada urusan rebutan istri, rebutan perempuan, gak ada. Begitu ya surah wabih, wabih menunjukkan pembunuhan. Hanya tahu adalah nah, satu anak Adam membunuh saudaranya dikarenakan dia iri. Yang satunya diterima sedekahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya tidak diterima sedekahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga sampai terjadi yang namanya pembunuhan. Al-qatl, pembunuhan itu termasuk dalam fitnah bisyahawat. Adapun ada riwayat apa namanya yang masyhur di kalangan kaum muslimin tentang kisahnya dua anak Adam tadi itu rebutan perempuan. Hah? Ceritanya itu katanya Nabi Allah Adam punya anak kembar. Qabil sama saudarinya, Habil sama saudarinya, gitu ya. Kemudian diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pakai wahyu lah. Harusnya dalil wahyu itu. Diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala katanya kawin silang. Ya, pulang saudarinya Qabil nikah sama Habil, saudarinya Habil nikah sama Qabil. Pas kebetulan saudarinya Qabil cantik, saudarinya Habil sulit. Enggak mau kabelnya ya. Akhirnya rebutan istri yang cantik akhirnya dibunuh. Itu akhir ayatnya. Dari mana keterangan seperti itu kan Nabi Allah? Dalam zahir ayatnya jelas menunjukkan itu permasalahan sedekah. Satunya yang terima, satunya tidak, akhirnya terjadi yang namanya pembunuhan. Naam. Wah, kata. Ini jangan senang nerima yang masyhur-masyhur. Diteliti dulu bagaimana kejelasannya dan kesahihannya. Riwayat-riwayat warnanya kisah-kisah yang ada itu terlalu banyak yang enggak sebenarnya. Ra'iliyat lalu 6 fakir. Fitnah yang kedua beratin dilakukan oleh iblis la'anahullah. Dalam bentuk syahwat juga pembunuhan pertama terjadi pada Bani Adam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kala ada pembunuhan di kalangan umat manusia ini, maka anak Adam yang pertama itu mendapatkan dosanya. Dikarenakan dia orang pertama yang membunuh ketika itu. Awal mula orang yang melaksanakan pembunuhan dalam sejarah panjang sejarah umat manusia. Wa hadzalikana bi dina azakumullah. Iblis terus berupaya menebarkan fitnahnya. Fitnah syahwat dan syubhat. Fitnah syahwat terus ya. Sekarang katanya syubhat. Hah? Kapan awal mula iblis la'anahullah? Dengan upaya yang sedemikian rupa, mati-matian dia mengerahkan segala daya, segala upaya, pras keringet, pras otak. Bur, punya otak apa enggak? Bahasanya kita manusia. Hah? Upaya mati-matian mengerahkan segala kekuatan dia, segala anak buah dia, bahasa dia, untuk menggoda Bani Adam dan berhasil. Terjadi yang namanya fitnah di kalangan Bani Adam dalam bentuk syubhat. Ah, fitnah apa itu? Siapa yang ngantuk? Antum, yang pakai baju putih putih. Belakangnya antum, antum hitam baru bajunya. Hah, antum? Jangan lihat ke arah saya sekarang. Ayo. Nah, fitnah apa itu? Saya sebutkan fitnah dalam bentuk syubhat. Syubhat dalam bentuk apa? Yang pertama kali apa namanya dilancarkan dari iblis la'anahullah berhasil terjadi di tengah-tengah Bani Adam. Allahu a'lam. Anisul ilmu nazar. Para ilmu. Jangan nunduk. Aywa, kalau coba aku bilang, zawaya, khobaya. Di balik tiang, siapa yang balik tiang itu? Hah? Antum? Saya ada mata? Hah? Fitnah apa yang terjadi ketika itu? Fitnah besar yang menggegerkan dunia. Fitnahnya wallah. Wallah bukan fitnah ya. Antum. Naam yang pakai baju coklat itu. Yang keras, yang keras. Fitnah yang menimpa pada kaumnya Abdullah. Namanya apa? Tadi kan dia sebutkan fitnah dari syubhat. Dalam bentuk syubhat. Dalam bentuk apa? Kamu sebutkan. Aywa, gitu loh. Pinter. Makanya jangan sebut di bersihan. Agak geser sedikit. Biar kelihatan pada hitungnya. Nah, Allah Musta. Nah, fitnah dalam bentuk kesyirikan, ikhwah.